hanya bercerai. Usahlah dia menangi juo basa-basa yang nantikan denai. Tak akan malah iman di dada berpisah bukan nyoba cara. Udah berjalan padamlah pelita, kasihan nasib kadin kadukan. Kampung di Jawa sana tiadu dinai josia udah antara pintu nan johalaman. Padang henti antara pintu nan johalaman. Berpisah bukan nyoba cara. Bukannya bercerai, usahlah dia menangi juo basa-basa yang nantikan denai. Aku akan malah iman di dada berpisah bukan nyoba cara. Udah berjalan padamlah pelita, kasihan nasib